Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiba mubarakan fihi mubarakan alayh kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudahu ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita tadi tentang kejahilan sebagai sebab yang kedua, termasuk sebab yang termasuk besar yang mengakibatkan menyimpangnya seseorang dari siratullahil mustaqim. Di Bukhari Muslim, dari hadis Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan, innallaha la yanzi'ul ilma intiza'an min suduril ibad. Allah tidaklah mencabut ilmu itu langsung dicabut dari dada hambanya. Walakin yanzi'uhu biqabdil ulama. Tetapi Allah cabut ilmu itu dengan dicabutnya para ulama, diwafatkannya para ulama ahlul ilm ar-rasikhin, orang-orang yang mumpuni dan matang dalam ilmu syariat. Hatta idza lam yabqa alimun, atau di lafaz lain, hatta idza lam yubqi aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala. Sampai kemudian ketika tidak tersisa lagi seorang alim, manusia pada mengangkat orang-orang jahil sebagai pemimpinnya. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Mereka diminta fatwa, ditanya, sementara mereka orang-orang jahil. Mereka jawab, dengan kejahilannya mereka sesat karenanya dan menyesatkan banyak orang. Hadis ini jika digabungkan satu dengan yang lain semakin menjelaskan kepada kita musibah yang menimpa umat ini. Kejahilan dan tidak adanya para ulama. Karena memang ulama itu sendiri, Allah sebutkan dalam Quran, keberadaan mereka sangatlah penting di dunia ini. Dalam ayat Allah sebutkan, awalam yarau anna nanqusul arda min atrafiha. Tidakkah mereka melihat, kata Allah, bahwa kami mengurangi bumi dari tepi-tepinya. Terkurangi bumi ini. dari tepi-tepinya. Dalam tafsir At-Tabari disebutkan, dikuranginya bumi dari tepi-tepinya, yang dimaksud adalah dengan mautul ulama, kematian para ulama, celah, dan itu kekurangan dalam bumi ini. Hal itu karena para ulama lah yang membimbing manusia, menunjukkan mereka jalan keselamatan, yang mengarahkan mereka kepada siratal mustaqim, yang mengingatkan mereka dari kebinasaan dan kehancuran, mana yang berbahaya, mana yang menyesatkan mereka, diingatkan oleh para ulama. Tapi kalau ulamanya tidak ada, merekanya telah dicabut oleh Allah. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, dengan tidak adanya ilmu ditambah tidak adanya ulama, sabatal jahlu wal amalu bihi. Sebagai gantinya adalah kejahilan. Itu yang dominan, dan itu pula yang diamalkan oleh umat manusia. Kejahilan. Ilmu enggak ada. Ulamanya pun pada binasa. Pada wafat. Atau tidak ada. Maka otomatis kejahilanlah yang menggantikan posisi mereka. Ketidakadaan para ulama diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dari Sa'id Ibn Jubair Tabi'in Ma'ruf rahimahullah, ketika ditanya, ma alamatu halakin nas, apa sih tanda kehancuran umat manusia? Jawab Sa'id Ibn Jubair, qala idha halaka ulama'uhum, ketika telah binasa para ulama mereka. Binasanya para ulama, ketidakadaan mereka ini punya dua makna. Makna pertama, ya ajalnya memang telah datang sehingga mereka dicabut nyawanya, meninggal dunia. Makna yang kedua, merekanya ada, masih hidup, tetapi dihukumi seperti yang telah tiada karena tidak lagi diambil ilmunya. Tidak lagi dipercaya. Tidak lagi menjadi rujukan umat. Digambarkan sedemikian rupa bahwa mereka itu enggak ngerti kekinian, bahwa mereka itu orang-orang kolot, bahwa mereka itu hanya mengerti hukum halal haram, bahwa mereka enggak ngerti politik, bahwa mereka begini, bahwa mereka begitu. Sehingga umat zuhud dan tobi dengan para ulamanya. Enggak butuh. Merasa tidak butuh dengan para ulamanya. Ditinggalkan. Apa bedanya dengan yang pertama? Ada, tetapi tidak bisa ilmunya diambil dari mereka. Ditinggalkan. Sama. Tanda, kata Sa'id Ibn Jubair, kehancuran umat manusia wal'iyadu billah. Hadirin jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam riwayat Waraqah Ibn Nawfal paman Khadijah radhiyallahu anha, di awal-awal risalah, ketika Rasulullah SAW gelisah, diajak oleh Khadijah ke Waraqah, karena Waraqah ahlul kitab, mengerti. Lalu diceritakan apa yang beliau alami, bagaimana Jibril datang kepada beliau dan seterusnya. Langsung Waraqah faham karena dia ahli kitab. Ini namus, yakni malaikat yang sama seperti yang datang kepada Nabi Musa alaihi salam. Ini Jibril, penyampai wahyu. Al-Muhim, hadis panjang. Dalam hadis itu Waraqah sebutkan bahwa engkau akan diusir oleh umatmu Quraisy. Heran Rasulullah SAW, seperti enggak percaya. Awa mukhriji yahum? Masa mereka ngusir aku? Selama ini dihormati, disegani oleh mereka. Waraqah jawab, ma ja'a ahadun bimisli ma ji'ta bihi illa udi. Udiya. Setiap orang yang datang membawa seperti yang kamu bawa, menyampaikan seperti yang apa engkau sampaikan, pasti dia akan dimusuhi. Pasti akan ditentang, dilawan. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, setiap kali kebenaran atau ilmu itu samar, tertutupi oleh kejahilan, semakin pula permusuhan itu menjadi semakin besar. Semakin kebenarannya samar, tertutupi, ilmu semakin gak ada, kejahilan yang semakin merata, merajalela, maka otomatis permusuhan semakin besar. Dan begitu seterusnya. Semakin asing, semakin mereka anggap aneh, semakin mereka memusuhi dan menentang. Karena mereka gak tahu, gak ada ilmu padanya. Mereka anggap ini kejahilan. Mereka anggap ini kesesatan. Padahal itulah ilmu. Padahal Quran mengajarkan demikian, Rasulullah SAW dalam sunnahnya. Tapi permusuhan. Karena kejahilan. Oleh sebab itu, menjadi kewajiban setiap muslim, muslimah, untuk mempelajari agamanya. dengan ilmu yang dengannya ibadahnya jadi benar. Ibadah yang dia jalankan sebagai bentuk ketaatannya kepada Allah, dia perlu ilmu. Ilmu yang dengannya muamalah dia, jual beli dan semisalnya, menjadi benar. Tidak terjatuh kepada praktek interaksi jual beli atau semisalnya yang tidak diridhai oleh Allah SWT. Dengan ilmu. Oleh sebab itu Rasulullah SAW sebutkan, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Belajar ilmu merupakan fariidhah, kewajiban setiap muslim. Kita belajar untuk berbenah diri, membenahi akidah kita, ibadah kita, akhlak dan muamalah kita, wahakadha. Orang butuh ilmu. Allah sebutkan tentang sifat manusia, innahu kana zaluman jahula. Manusia itu penuh kezolimannya, penuh kejahilannya dalam surat Al-Ahzab. Penuh kezolimannya, penuh kejahilannya, sehingga sifat asli mereka, bawaan setiap orang, adamul ilmi. Tidak ada ilmunya. Wa mailuhu ila ma yahwa. Dan manusia itu cenderung mengikuti kata hawa nafsunya. Zalim. Ilmunya enggak ada, akan mudah hawa nafsu menguasai dirinya, syaitan. Bahkan orang tua kepada anaknya, anak kepada orang tuanya, murid kepada guru, guru kepada murid, tetangga, dan dalam segala hal, jual beli, sewa menyewa, butuh ilmu agar dia tidak zalim dan tidak jahil. Dibimbing oleh Allah, diajari oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak akan banyak kezaliman. Dan itu yang terjadi ketika ilmu dilupakan. Banyak praktek-praktek kezaliman terjadi dalam hubungan keluarga, suami istri. Terlalu banyak contoh. Satu saja untuk menjelaskan kepada kita pentingnya ilmu dalam hubungan suami istri. Kita tahu wanita, Rasul mengajarkan kepada kita bahwa dia diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kurang akalnya, kurang agamanya. Itu sifat wanita. In kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Kalau satu sifatnya membuat kamu tidak senang, ingatlah ada sifat-sifat lain positif padanya yang membuat kamu senang. Wah, kata, enggak akan ada kesempurnaan padanya. Oleh sebab itu tidak mungkin dan tidak boleh semua kesalahan, semua kekurangan yang ada padanya disuruh dia bertanggung jawab, dituntut. Mustahil. Sebagian suami gak mau tahu. Apapun yang itu dari istrinya kesalahan dan Padahal Allah Subhanahu wa taala bagaimana mengkisahkan Rasulnya sallallahu arafa ba'dahu wa a'rada 'an ba'd. Dengan istri-istri beliau, sebagiannya beliau sampaikan, sebagiannya beliau anggap tidak ada, beliau berpaling. Ini tidak dianggap oleh Rasulullah SAW. Karena itu kesalahan. Tidak semuanya. Dengan itu, kehidupan rumah tangga bisa harmonis. Suami istri tetap rukun, cinta, kasih sayang, wajar. Kalau semuanya dituntut, akan membuat keruh hubungan mereka. Ujung-ujungnya akan mengarah kepada perceraian. Butuh ilmu, bahkan dalam hubungan suami istri. Dan yang lain-lainnya. Maka orang yang paling sengsara di masa-masa fitnah yang begitu banyak adalah yang jauh dari ilmu. Mudah diperdaya dan dipermainkan oleh syaitan. Karena gak ada ilmunya. Diombang-ambingkan. Yang ketiga dari sebab-sebab penyimpangan itu adalah pengangguran atau kosongnya waktu. Tidak ada kesibukan yang manfaat. Al-Faragh. Dan Rasulullah SAW telah mengingatkan dalam hadis ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihha wal faragh. Dua kenikmatan yang banyak orang tertipu padanya. Kesehatan dan waktu luang. Waktu kosong. Dia gak tahu apa yang harus dia kerjakan. Padahal fitnah terus bekerja. Ahlul fitnah terus bekerja siang malam. Menyebarkan syubhat-syubhatnya. Yang tidak menyibukkan dirinya dengan yang baik dan manfaat terseret kepada fitnah. Makanya ulama sebutkan nafsuka illam tashghalha bil khair shaghalatka bis syarr. Dirimu kalau tidak kamu sibukkan dengan kebaikan akan menyibukkan kamu dengan kejelekan. Dan itu pasti. Dua, tidak ada lain. Imma kamu sibukkan dengan yang baik, atau kalau tidak, kamu yang tersibukkan dengan yang jelek. Di dalam hadis Rasulullah SAW mengingatkan umatnya, badiru bil a'mal fitanan. Taqita illailul mudlimah. Bersegeralah berlomba dengan fitnah. Fitnah syahwat, syahwat, syubhat. Sebelum datangnya masa-masa fitnah itu seperti tengah malam yang gelap gulita. Yusbihul abdu mu'mina wa yumsi kafira. Kalau sudah masa fitnah, yang begitu dahsyat bergejolak wal'iyadzu billah, pagi orang bisa mukmin, sorenya dia kafir. Wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Sore dia mukmin, pagi dia kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual belikan agamanya demi mendapat dunia yang fana. Sebelum itu, berlombalah seakan seperti orang yang dalam perlombaan saling berpacu, saling beradu cepat. Kalau enggak, kamu akan tergilas. Badiru, bersegera-segeralah, sibukkan dirimu. Lihat, orang yang terseret dan termakan oleh fitnah syahwat, godaan syahwat, godaan syubhat, pasti adalah orang-orang yang pengangguran. Dalam artian tidak ada kesibukan baik yang dia lakukan. Kelontang, kelantung, ngobrol sana, ngobrol sini, tidak ada manfaatnya. Ini yang jadi mangsa. Mudah untuk dijerat oleh para syaitan dari kalangan jin dan manusia. Diseret untuk ke sana, kemari, jadi. Akan lain kalau seseorang itu punya kesibukan. Diajak sama lu, enggak bisa. Saya mau datangi majelis ilmu. Oh, enggak bisa. Saya harus koran Quran hari ini. Enggak bisa. Saya ada janji untuk menghafal hadis. Saya ada kesibukan. Saya harus kerja jam sekian sampai jam sekian. Cari nafkah untuk anak istri saya. Ada kesibukan baik dan manfaat yang dia lakukan. Enggak ada waktu syaitan untuk menyeret. Yang mudah terseret, yang enggak ada kesibukannya dalam kebaikan. Enggak tahu apa yang harus dia kerjakan. Kosong, hampa waktunya. Diajak ke sana, diajak kemari. Ditipu, diperdaya dengan godaan-godaan, tipuan ini, tipuan itu. Terseret sampai jauh. Menyimpang dari siratul mustaqim. Al-Farar. Kalau kita menengok kehidupan dan biografi para ulama salaf rahimahumullah, kita akan tahu ajabul ujab. Sangat mengagumkan. Tidak ada waktu bagi mereka untuk yang sia-sia. Hidupnya penuh dengan barokah, dengan yang manfaat. Diajak debat, diajak cekcok, berselisih masalah agama, enggak dilayani sama mereka. Dengarkan dari kami, argumentasi kami, enggak ada waktu, maaf. Pas satu kata, jangankan satu kata, sepenggal kata aku enggak mau dengar dari kamu. Kalau kamu ingin debat, kalau kamu ingin cekcok, banyak bicara, cari orang yang seperti kamu, debat dengan dia. Agama bukan untuk gitu-gituan. Pelajari dengan benar, dengan baik, amalkan, dakwahkan, ajarkan ke orang lain, kepada ilmu, kepada akhlak, kepada amal saleh. Wah, coba. Sa'id Ibn Jubair atau Sa'id Ibn Musayyib, ketika ditahan oleh seseorang, dipaksa untuk mendengarkan dari dia, kata beliau, enggak ada waktu. Oh, sebentar, kata dia, amsikis syams. tahan itu matahari. Artinya suruh berhenti, jangan suruh gerak. Karena waktu terus berjalan. Kalau kamu bisa menahan matahari, ya akhir kita duduk. Kamu mau ngomong apa, ngobrol ke sana kemari. Tapi tahan itu matahari, jangan boleh gerak. Artinya enggak mereka beri kesempatan. Kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, Ibnu Adam, innama anta anfas. Wahai Ibnu Adam, dirimu itu hanya nafas, kumpulan nafas. Kalau kita kembali kepada diri kita, kehidupan kita, umur kita itu kumpulan nafas-nafas. Tiap waktu kita bernafas. Kullama zahaba nafasun faqad zahaba ba'duk. Tiap kali telah lewat satu nafasmu, berarti sebagianmu telah lewat. Semakin kamu mendekat kepada ajalmu. Waktumu. Tinggal permasalahannya kamu isi dengan apa? Waktu ini, usia ini. Nafas-nafasmu ini kamu isi dengan apa? Mana ini yang Rasulullah isyaratkan sallallahu dalam hadis beliau, kullu nafsin yaghdu. Fabai'un nafsaha. Kullu insanin yaghdu fabai'un nafsahu. Famu'tiquha aw mubiquha. Tiap orang Rasul katakan bergerak. Artinya beraktivitas, berbuat. Dari pagi, orang buka mata, sampai malam, bergerak, ada yang ke sana, ada yang kemari, ada yang begini, ada yang begitu, semuanya gerak. Cuman bedanya, yang satu mu'tiquha, aktivitas dia, kegiatannya, bagaimana untuk memerdekakan dirinya dari azab Allah. Bagaimana dia diridhai Allah, tidak dimurkai, tidak dijerumuskan ke neraka, maka dia jaga mana yang diridhai Allah, mana perintahnya, mana larangannya. Aumu bikuha, apa yang satu, aktivitas dia, perbuatannya, kesibukannya justru merusak dan menghancurkan dirinya sendiri. Terbuang-buang waktunya, bahkan yang haram, bahkan ini. Perintah dia tinggal, dia sia-siakan. Antara ini atau itu manusia. Yang satu memerdekakan, yang satu justru menghancurkan dirinya sendiri. Al-faragh. Pengangguran. Dalam artian tadi, tidak ada kesibukan yang manfaat, yang baik. Tidak ada yang dia bisa kerjakan. Maka mudah terseret kepada fitnah-fitnah syahwat maupun syubhat. Maka makmurkan waktu kita, hidup kita dengan yang barokah, dengan yang manfaat, dengan ilmu, dengan amal saleh, dengan akhlak, ibadah kepada Allah. Salaf, para leluhur kita, orang-orang saleh dari para sahabat, tabi'in, itu kalau sudah tahu sesuatu dari Rasulullah SAW, mereka jaga, tidak mereka tinggalkan. Menyibukkan diri dengannya. Hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, ma'ruf. Ketika Fatimah istri beliau radhiyallahu anha, anak Rasul, meminta pembantu. Ini namanya perempuan, kadang karena merasa berat tugas-tugasnya di rumah, minta pembantu. Rasulullah katakan padanya, mau aku tunjukkan pada kalian yang lebih baik daripada pembantu. Sebelum kalian tidur, baca subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 34 kali. 100 jumlahnya. Itu akan lebih baik bagi kamu daripada pembantu. Dan subhanallah, jika didasari dengan iman, benar-benar seperti yang Rasul katakan, lebih baik dari pembantu. Diringankan. Diberi taufik oleh Allah. Walaupun kita tahu tugas istri kita, para wanita ini berat di rumah. Cucian numpuk, nyapu, ngepel, belum lagi anak-anaknya, ini, itu, masak, dan lain-lainnya. Tapi akan diringankan baginya. Rasul yang mengatakan lebih baik daripada pembantu. Asy-syahid Ali bin Abi Thalib yang mendengarkan hadis ini dari Rasulullah SAW mengatakan, semenjak aku dengar hadis ini dari Rasulullah SAW, tidak pernah aku tinggalkan. Tiap malam aku baca. Perawi yang meriwayatkan tanya kepada Ali, bahkan tidak pula di malam Siffin. Kata Ali, hatta di malam Siffin. Kita tahu malam Siffin perang. Masa perangan gimana sih? Genting kan? Mencekam, gawat. Ketakutan, ini namanya perang. Nyawa taruhannya. Orang di masa perang tentunya sangat sibuk yang ada di pikirannya. Bagaimana bisa selamat. Apa taktik yang harus dia lakukan, ini, itu. Perang ini. Kata Ali, bahkan di malam Siffin pun tidak beliau lupakan. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Seperti yang Rasul ajarkan. Dalam keadaan sesibuk itu, segawat itu, segenting itu. Ummu Habibah, istri Rasul SAW, beliau yang meriwayatkan hadis 12 rakaat rawatib yang menjaganya akan Allah bangunkan istana di dalam surga. Hadis ma'ruf. Rawatib 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 12 rakaat. Yang menjaga ini terus dia amalkan, akan Allah bangunkan baginya istana di surga. Kata Ummu Habibah, semenjak aku dengar ini dari Rasulullah, tidak pernah aku tinggalkan. Terus diamalkan. Sibuk dengan kebaikan. Seperti itulah mereka. Bukan orang yang kemudian waktunya terbuang sia-sia, gak ada yang dia kerjakan, gak ada. Nah, apa yang mereka dengar, apa yang mereka tahu dari Rasulnya, mereka jaga, terus mereka amalkan. Sehingga Allah selamatkan. Kesibukan dalam kebaikan. Memakmurkan waktu ini, usia kita. Makanya kata para ulama, Allah itu maha adil. Memasrahkan kitab kita, rapor kita masing-masing kepada kita sendiri. Seakan-akan rapor itu kosong. Diserahkan ke kita masing-masing. Kamu isi apa terserah kamu. Ya terserah kita mau ngisi apa. Rapor yang akan dia terima kelak di yaumul akhir. Apakah itu dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri. Dengan tangan kanan atau min warai dhahri di belakangnya. Kita sendiri yang mengisinya. Kebaikan, amal soleh, kebajikan, taat kepada orang tua, ini, ataukah sebaliknya. Manusia sendiri yang mengisinya. Tidak ada yang mendzalimi dia. Dia sendiri yang mengisi. Tiba-tiba di yaumul qiyamah mereka katakan, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Kitab apa ini? Gak ada yang tersisa sedikit pun. Gak ada yang terlewat sekecil apapun. Semuanya tercatat. Kebaikan sekecil apapun, kejelekan sekecil apapun, semuanya ada. Mereka dapati di rapornya. Dan Rabbmu sama sekali tidak akan mendzalimi siapapun. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Yang terakhir mungkin tidak kalah pentingnya pula, bagaimana sebab penyimpangan itu terjadi ketika seseorang itu lebih mengutamakan hawa nafsunya sendiri ketimbang wahyu, ketimbang apa yang tersebutkan dalam Quran, apa yang tersebutkan dalam sunnah Rasulnya Sallam. Hawa nafsu ini kadang ditampakkan dalam bentuk rasio dan logika. Wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Padahal Allah telah ingatkan, jangan kamu ikuti hawa nafsumu, itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sebagian orang menganggap yang baik, yang jelek dalam agama ini, yang kembalinya kepada perasaan dia sendiri dan menurut dia sendiri, pokoknya bagi saya senang, saya cocok, itu baik. Padahal itu dilarang Allah, tidak dicontohkan Rasulnya, udah itu baik bagi dia, selesai. Yang jelek, yang mungkar, yang gak baik, yang dia gak cocok, dia gak senang. Akan dia tentang dan dia tolak. Walaupun itu ada di dalam Quran, ada dalam tuntunan Rasulnya, tetap dia tolak, dia gak mau tahu. Dia gak asik. Bukan demikian. Agama tentunya diatur dengan bimbingan Allah dan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Termasuk pula dari sebab penyimpangan terjadi, tersebarnya hadis-hadis palsu atau yang lemah dan dijadikan sandaran dan pegangan dalam beragama. Ini juga sebab. Padahal Rasulullah mengancam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta dengan sengaja atas namaku, siapkan tempat kembalinya di neraka. Contoh misalnya, disebarkan hadis, man hajja falam yazurni faqad jazani. Yang haji dan tidak ziarah kepadaku atau di kuburku, maka dia telah benci kepada aku. Sehingga berduyun-duyun orang pada sibuk ingin berziarah ke kubur Rasul SAW. Hadis palsu. berziarah ke Madinah, ke Masjid Rasulullah SAW. Naam. Yang kita kejar keutamaan sholat di Masjid Rasulullah SAW. 1000 sholat lebih baik dibanding masjid yang lain. Kecuali Masjidil Haram. Dan beberapa yang lainnya. Mungkin itu semua beberapa sebab yang menjadi faktor menyimpangnya orang dari Shiratal Mustaqim. Mudah-mudahan Allah menjaga dan melindungi kita semua dari penyimpangan dan memberi taufik kepada kita untuk selalu di atas Shiratal Mustaqim selama kita hidup sampai ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Apakah cara berpakaian termasuk bid'ah karena tidak sama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Nah, tidak. Tidak termasuk daripada kebid'ahan. Seorang muslim yang perlu dia jaga, yang perlu dia ingat, pakaian selama itu menutup auratnya dan menjadi pakaian kaum muslimin, ma'ruf kaum muslimin menggunakan itu, maka boleh. Artinya tidak menjadi ciri khas pakaian orang-orang kafir, tidak bertasyabuh menyerupai mereka, selama itu terpenuhi, boleh. Dan misalnya di negeri kita, pakaian kaum muslimin, sarung, baju takwa atau baju koko, alhamdulillah dipakai. Atau yang semisal itu. Nah, yang jelas, itu pakaian kaum muslimin. Tidak menjadi ciri atau tanda pakaian orang-orang kafir. Kalau ada orang sudah masuk surga atau ada di surga, apa masih tetap sholat, puasa seperti hidup di dunia? Di akhirat bukan darut taklif. Taklif itu adanya di dunia. Taklif itu perintah, beban untuk mengamalkan perintah, meninggalkan larangan. Itu di dunia sini. Di akhirat tinggal hasil yang dia tunai, dia ambil. Makanya kata Umar bin Khattab, al-yaum amal wala hisab. Hari ini di dunia yang ada adalah amalan. Amalkan. Perintah, larangan kamu tinggalkan, enggak ada hisab. Enggak ada perhitungan. Tapi esok di akhirat yang ada hisab, tidak ada amalan. Sudah tidak ada waktunya, bukan waktunya lagi untuk kamu berbuat. Untuk sholat, untuk puasa, untuk ini. Yang ada pembalasan di akhirat kelak. Makanya disebut pula dengan yaumul jaza. Karena yang ada pembalasan, yang berbuat baik, beramal soleh. Dibalas dengan kenikmatan. Yang berbuat dosa dan maksiat terancam dengan azab Allah. Saya mempunyai paman sudah meninggal semenjak dia hidup. Dia hidup selama hidup ibadah kepada Allah dan baik kepada manusia. Baik kewajiban dalam yang wajib, kewajiban dalam sunnah.

Dalam hadis-hadis pun Rasulullah banyak menyebutkan semacam ini, yang melakukan ini ibtigha'a wajhillah falahul jannah. Tentang wanita misalnya Rasulullah katakan, wanita yang sholat lima waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatannya, taat kepada suaminya, ibadah semua ini. Maka di akhirat dikatakan padanya, masuklah kamu ke pintu-pintu surga, dari manapun pintu yang kamu kehendaki. Rasulullah mengatakan, apa wanita ini tidak ikhlas kepada Allah? Ikhlas dia. Nah, bagaimana kita bisa membedakan ulama yang patut diikuti dengan ulama yang tidak layak diikuti? Dari apa yang dia ajarkan? Dari apa yang dia sampaikan? Nah, ar-rasikhun fil ilm, para ulama yang mumpuni dalam ilmu, selalu mengajarkan kepada kita ayat Quran, mengembalikan kita kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, membimbing kita dengan ilmu syar'i, tafsir pada para ulama, salaf, sahabat, tabi'in. Sebagian mereka, Anda bisa tahu sendiri bagaimana. Sebagian mereka berbicara ke sana, kemari, mungkin satu jam, mungkin lebih. Terkadang tidak satu ayat pun terucap dari lisannya. Satu jam dia bicara ceramah agama. Tidak satu hadis pun terkeluar dari mulutnya. Seperti ini. Kalau buyar dari pengajian misalnya, satu kamu panggil, Mas, jadi apa yang Anda dapati faedah dari majelis pengajian itu? Ustaznya lucu. Wah, lucu sekali. Masya Allah. Nah, enak ceramahnya, lucu. Buat kita tertawa, terbahak-bahak. Semacam ini bagaimana mau jadi panutan bagi umatnya? Nasallallahu al-afiyah. Nah, Siratal Mustaqim ditafsirkan dengan jalan Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Bukan jalannya orang yang dimurkai Allah, bukan jalan orang yang sesat. Bagaimana dengan tafsir Siratal Mustaqim, jembatan yang lebih tajam dilewati oleh semua manusia? Nah, itu di akhirat. Yang Anda tanyakan itu di akhirat. Sirat yang ada di akhirat. Jembatan yang harus dilewati oleh semua orang, benar. Itu di akhirat. Yang tersebutkan dalam hadis, lebih lembut dari rambut, lebih tajam dari mata pedang. Masyaallah al-afiyah, salama. Yang doa para nabi dan para rasul di hari itu untuk keselamatan umatnya masing-masing, masing-masing memperbanyak ucapan Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkan, selamatkan. Rasulullah sebutkan yang melewati jembatan ini, di bawahnya jahannam. Ya'udzubillah. Macam-macam orang. Ada yang sekejap mata. Sekejap mata ini sudah sampai ke sana, selamat. Cepat sekali. Ada yang secepat kilat. Kilat cepat, tapi jauh lebih cepat sekejap mata. Ada yang secepat kuda pacu, sudah dibawa kecepatan kilat. Ada yang secepat orang berlari, ada yang cepat semakin turun, ada yang berjalan, ada yang merangkak. Ada yang selamat dengan cakaran-cakaran luka di tubuhnya, tapi selamat. Karena di bahwa jembatan ini banyak cakar-cakar besi berusaha mencakar dan menarik dia terjatuh ke jahanam. Masing-masing beda satu dengan yang lain tadi tergantung amalannya. Bagaimana dia di dunia. Makanya para ulama sebutkan di antara dua sirat ini ada hubungannya. Yang di akhirat itu sirat hissi. Sirat dalam bentuk hissiyah. Betul-betul ada, dilewati. Di dunia itu sirat maknawi. Yaitu ketaatan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Rasulullah SAW. Nasib masing-masing orang, kalau kamu ingin tahu seperti apa nasib dirimu di akhirat kelak, lihat dirimu bagaimana di dunia. Bagaimana ketaatanmu kepada Allah dan Rasulnya. Seperti itu nasibmu di akhirat kelak. Melewati sirat yang ada di atas jahannam. Nas'alallah al-afiyah wassalamah. Saya iri kepada orang ahli syirik, dia punya hajat lebih cepat terkabul daripada orang yang sunnah. Bagaimana? Perlu diketahui bahwa kehidupan ini ibtila minallah. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW menyebutkan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu bagi penjara bagi orang mukmin. Surga bagi orang kafir. Orang mukmin punya batasan-batasan. Kalau orang di penjara gimana sih? Masyaallah al-afiyah, misalnya di penjara sana, lembaga pemasyarakatan, dia dibatasi oleh jeruji besi. Mau ke sana enggak bisa, ingin jalan-jalan ke sana terbatasi. Begitulah seorang mukmin di dunia, ini dia tahu enggak boleh. Ini haram. Ini enggak benar, ada batasan-batasannya. Enggak sebebas itu bagi orang mukmin. Beda dengan orang kafir. Apa yang dia mau kerjakan, apa yang mau dia lakukan, enggak ada yang dia takuti, enggak ada yang dia. Dan termasuk dari ujian tersebut, terkadang istidraj dari Allah perkara yang haram, yang diharamkan bagi hambanya. Bisa saja mendatangkan kebaikan. Bisa saja mendatangkan kebaikan. Rasulullah SAW sebutkan terkait dukun atau tukang sihir. Fayasduku bisidqin atau fayasduku marrah wayakzibu mi'ata marrah. Dia jujur atau benar perkataannya sekali. Dan dustanya 100 bahkan lebih. 100 kali atau bahkan lebih. Yang Rasul katakan dia bisa benar sekali. Ketika datang tanya kepada dia, ini barang saya hilang, ini begini, begitu. Benar yang dia katakan. Sehingga orang semakin tertipu. Berarti betul sakti orang ini. Hebat dia. Apa yang dia ramalkan, apa yang dia katakan, betul ternyata. Atau dia sakit misalnya. Berobat ke situ, di gini-gini. Sembuh, saya sembuh, betul-betul sembuh. Pertanyaannya bukan dia sembuh atau enggak sembuh, benar atau enggak benar. Tetapi dari awal, perbuatan kamu itu boleh atau tidak. apakah diperbolehkan oleh Rasulullah agama membenarkan atau tidak? Bisa jadi, walaupun itu dilarang oleh agama, sebagai fitnah, sebagai ujian, justru di situ mendatangkan kebaikan. Ujian, subhanallah, ujian Allah. Begitulah. Kalau enggak gitu enggak diketahui siapa yang beriman, siapa yang tidak. Siapa yang munafik, siapa yang taat, siapa yang tidak. Bagi orang beriman yang selama itu dilarang, dia akan bertahan diri, enggak mau melakukan. Walaupun ada kebaikannya, walaupun ada positifnya. Lihat orang Yahudi. Dilarang mereka mancing, ngambil ikan di hari Sabtu. Cobaannya, ujiannya bagi mereka, di hari Sabtu itu ikan itu banyak-banyaknya sudah. Disebutkan sampai permukaan air itu gak kelihatan. Yang kelihatan punggung-punggung ikan. Gemes kan orang. Tapi dilarang mereka untuk mancing hari Sabtu. Nelayan yang dicari ikan. Justru di situ dia dilarang. Mulai ngakal-ngakali syariat. Jumat dia pasang jala, nanti Ahad dia ambil. Yang penting langkahmu, perbuatanmu itu benar atau tidak. Jangan dilihat hasilnya. Buktinya fulan mendatangi ini dengan syirik, hajatnya terkabul, sembuh penyakitnya begini. Mendatangi dukun itu sendiri haram. Rasulullah katakan tidak diterima sholatmu 40 hari, 40 malam. Kamu percaya, kamu benarkan apa yang dia katakan, berarti kamu telah kufur dengan yang diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan dilihat hasilnya. Perbuatanmu. Dari awal sudah enggak benar kamu melangkahkan kaki ke sana. Maka segalanya yang dipentingkan adalah ilmu. Seperti kita sebutkan tadi. Tanyakan terlebih dahulu, boleh tidak? Benar apa tidak? Agama membenarkan saya berbuat begini atau enggak? Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu ta'ala alamu sallallahu alaihi wa sallam Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin.